salju tiada tercela. Ingin meraih bunga teratai yang indah, tak tercapai apa daya hatiku kecewa. Hatiku terlena, ku sayang, ku sayang. Jangan sampai, jangan sampai bunga layu tetap mekar dan berseri. Terima kasih.